Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ketua, ibu-ibu penasehat, barangkali ada juga di sini seniornya, dan ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan Aisyah, pengurusnya, dan semua anggotanya dan umat Islam khususnya selalu dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang pertama kali masuk surga laki-laki atau perempuan? Memang yang pertama kali masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang orientasi surga saat Mi'raj bersama Jibril, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di depan. Seperti melangkah dengan alas kakinya. Rasul kemudian bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, langkah kaki siapa gerangan di depan?" Ternyata itu adalah seorang perempuan yang mendahului Rasulullah SAW di depan sana dengan langkahnya. Adalah di antara perempuan-perempuan Qur'ani, perempuan-perempuan surgawi di dunia ini. Di antara nama itu adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah orang yang telah atau perempuan yang telah hibahkan hidupnya untuk Islam. Yang ketika memilih Islam lalu diceraikan oleh suaminya yang bernama Malik. Ummu Sulaim namanya Rumaisah. Penduduk Madinah. Ketika memilih untuk bersama Rasulullah SAW, malah diceraikan oleh suaminya sehingga tinggallah dia bersama putranya. Di antaranya adalah Anas bin Malik dan adik laki-lakinya. Cantik, setia, pejuang, dermawan, rajin. Pokoknya persis ibu-ibu Aisyah lah semua itu. Mau disebutin semuanya takut kok sama semua sama saya Ustaz kan gitu. Satu hari datanglah seorang pria melamarnya. Janda ini dilamar oleh seorang jomblo bujangan. Ganteng, kaya raya, baik hati, terusin sendiri. Dalam teori pasar disebutkan jika demand-nya tinggi, supply-nya cuma satu, maka harganya mahal. Sebetulnya pernah dijawab oleh Ummu Sulaim, "Abu Talha, perempuan mana yang tidak tersanjung dilamar olehmu? Tapi maaf, ini yang terakhir kali kuucapkan kepadamu. Karena ini sudah berulang-ulang dilamar." Maka dia berkata, "Ini yang terakhir kali. Jika maharmu untukku adalah syahadat, dan kuberi kesempatan aku untuk berjihad di jalan Allah SWT, maka aku tidak akan pernah meminta apapun darimu setelah ini. Berpikirlah Abu Talha, dan kemudian dia putuskan untuk masuk Islam. Jadilah suaminya Ummu Sulaim. Dan perempuan inilah yang pada akhirnya mendidik seorang mujahid. Satu hari dalam perang Uhud, ada suara yang Rasulullah SAW, suaranya saja, teriakannya saja, "Ya Rasulullah, tidak akan pernah kubiarkan satu panah pun menancap di tubuhmu." Padahal saat itu kecamuk perang luar biasa. Setelah 300 orang berkhianat, samalah kira-kira yang gembosin 212 kemarin itu. Dan setelah 40 orang pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit Rumat, bukit pemanah, tergiur oleh harta, suasana digambarkan kira-kira ada teriakan bahwa Muhammad sudah wafat, saking terpukul dan terserangnya umat Muhammad saat itu. Tapi ada satu suara yang kata Rasulullah, kekuatannya melebihi 100 laki-laki pada saat itu. Suaranya saja, "Ya Rasulullah, bahkan tak kubiarkan satu sayatan pedang pun menyentuh kulitmu." Adalah didikan seorang perempuan Madinah. Dan ketika sebagian pasukan kocar kacir paksa digempur oleh pasukan Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir, ada laki-laki yang kembali ke Madinah tanpa Rasulullah SAW. Istri-istri menguncikan pintu untuk suami-suami yang kembali tanpa Rasulullah SAW. Ini sama persis dengan ibu-ibu Aisyah. Anak-anaknya pun diminta untuk terus kejar anakku, kejar musuh Allah itu sampai dapat, jangan pulang. "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun." Kejar musuhmu, kata Allah, sampai dapat. Jika kamu merasakan keletihan dan kepedihan saat mengejar musuh, ketahuilah musuh agamamu yang terkesan dilindungi oleh siapapun, kejar terus sampai dapat. Penjarakan dia. Setuju? Setuju. Jangan-jangan ada yang bilang, "Kasihan Ustaz." Jika kamu letih, jika kamu susah, jika kamu sakit, percayalah, mereka juga sakit, letih, susah, sama kayak kamu. "Wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Bedanya, kamu punya gantungan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka putus asa. Mereka tidak punya hopes. Mereka tidak punya sandaran. Mereka tidak punya pegangan. Mereka tidak punya harapan. "In takunu ta'lamun," tetap ada susah. Ini sampai hari masih batuk-batuk karena memang agak jebol kemarin kesehatan itu. Karena, ya tapi nikmat kita. Capeknya tuh capek enak. Capek enak tuh kayak gimana, gambar ini agak susah. Ya kayak kemarin gitu. Ya tim konsumsi, logistiknya luar biasa. Itu media center kita kemarin, di penonton live kita itu lebih banyak daripada Piala Dunia. "Wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalian punya gantungan harapan yang tidak mereka punya. Itu Allah Subhanahu wa taala turunkan adem, damai, bersih. Tidak ada di dunia ini jutaan orang itu bisa setertib itu. Kalau orang Indonesia, okelah, banyak sekali puja-puji dirinya terhadap 212 dan 411. yang dari luar negeri itu sampai mereka kagum, terutama dunia Islam itu pada melihat semuanya. Laki-laki yang kekuatannya walau hanya dengan suaranya saja, "Ya Rasulullah, takkan ku biarkan satu panah pun, bahkan satu pedang pun menyayat tubuhmu." Kata Rasulullah, "Abu Talha melebihi 100 kekuatan laki-laki pada masa itu." Dan semua laki-laki yang pulang ke rumah tanpa Rasulullah dikunci pintu oleh ibu-ibu Aisyah di Madinah itu. "Jangan kembali, pulangkan gitu mereka. Sebelum engkau menang." Siapa yang membina laki-laki hebat ini? Seorang perempuan yang bernama Rumaisah dan gelarnya Ummu Sulaim. Bukan cuma di medan tempur, bukan cuma di medan dakwah. Contoh kedermawanan Ummu Sulaim untuk Islam itu luar biasa. Totalitasnya luar biasa. Satu hari datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Perempuan-perempuan kaya raya di Madinah itu datang kepada Rasulullah memberikan perhiasan-perhiasan yang terbaik. Kedermawanan yang mereka tunjukkan bukan cuma kecintaannya kepada Islam dan merendahkan kecintaannya terhadap permata. Kecintaan hatinya kepada Allah mengalahkan kilau emas yang ada di jari dan tangannya itu, sehingga diserahkan untuk agamanya. Berlian menjadi tidak berkilau ketika panggilan Allah dan panggilan Rasulnya sudah datang. Karena barangkali prinsipnya Allah goyatuna Ar-Rasul kuduatuna Al-Quran dusturuna Al-Jihadu sabiluna Al-Mautu fi sabilillah Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Barangkali elemen itu yang mengalir di dalam tubuh dan darahnya Ummu Sulaim atau Rumaisah. Tetapi ketika perempuan Madinah yang kaya raya semua telah menyerahkan perhiasannya, janda yang tidak berharta tetapi kilau mata imannya, tetapi kilau cahaya hatinya, tidak bisa dipandang remeh. Datanglah dia membawa anak tercintanya yang pertama bernama Anas bin Malik, menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku tidak punya emas, tidak punya berlian, tidak punya perhiasan seperti perempuan-perempuan kaya raya itu." Yang kaya raya itu mungkin di sini kali ya semua. Tapi aku punya permata hatiku, tumpuan harapan hidup masa depanku sebagai seorang janda. Aku punya anak lelakiku. Dialah permata hatiku, tumpuan masa depan hidupku. Ambillah dia, ya Rasulullah. Kau perbudak, jadikanlah dia budak untuk agamamu, untuk Tuhanmu." Anas akhirnya, karena dididik oleh seorang ibu yang mujahid, yang memperjuangkan seluruh isi keluarga untuk masuk surga kecuali suaminya yang menolak. Tapi kalau ibu di sini, suaminya sih soleh-soleh semua. Artinya lebih beruntunglah dari Ummu Sulaim. Ya, kecuali yang itu deh. Memang laki-laki itu payah, Bu. Makanya saya nggak pernah mau jatuh cinta lagi sama laki-laki. ya homo dong. Sebetulnya itu enggak ada laki-laki yang egois. Ibu-ibu salah menilai. Enggak ada laki-laki pelit itu, suami pelit itu enggak ada. Karena saya tahu tuduhan terbesar, kesalahan terbesar suami di mata istri itu satu, pelit. Dua, egois. Tiga, kasar. Ibu belum paham aja. Yang egois itu justru ibu-ibu. Yang pelit-pelit itu ibu-ibu. Oh, saya buktikan. Buktinya begini. Kalau saya tanya sama bapak-bapak, Pak, setuju enggak bahwa harta suami adalah juga harta istri? Bapak-bapak semua, setuju. Sekarang saya balik ke ibu-ibu. Bu, setuju enggak kalau harta istri juga harta suami? Siapa yang pelit? Suami, tetap aja kan gitu. Kedua, saya tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak setuju bahwa hutang istri adalah juga hutang suami? Setuju. Sekarang kita balik. Ibu-ibu, apakah setuju hutang suami juga adalah hutang istri? Yang iya cuma dua ekor. Yang lainnya enggak semua. Jadi siapa yang egois? Tetap aja bapak-bapak, kenapa istrinya ngutang? Kan gitu. Kembali. Ya Rasulullah, ku serahkan permata hatiku, tumpuan masa depan hidupku sebagai seorang janda pada saat itu. Dijadikanlah Anas sebagai maula Rasulullah SAW selama 11 tahun. Orang terdekatnya Rasulullah SAW, bahkan pembawa air wudunya Rasulullah SAW. Para perawi hadis kalau mendapatkan riwayat tentang keluarga Rasulullah dari Anas bin Malik, pokoknya terpercaya. Dan menjadi salah seorang penulis wahyu. Dan perawi hadis yang terkenal. Didikan siapa? Seorang perempuan hebat. Dan orang itu adalah di sini semua. Didik anak-anakmu. Didik pula suamimu. Agar kamu bisa masuk surga sekeluarga. Jangan cuma sendiri. Lahirkan satu ulama dalam rumah tanggamu. Agar akidah anak kita selamat dari berbagai macam serangan-serangan liberalisme di mana kemusyrikan masuk lewat situ. Seperti sekarang ini. Bhinneka Tunggal Ika itu kesannya kalau Islam sudah dipimpin kafir baru Bhinneka Tunggal. Gitu ya? Bhinneka Tunggal Ika itu kalau umat Islam sudah pakai topi Sinterklas, gitu kan? Bhinneka Tunggal Ika itu kalau pohon Natal ada di depan balai kota, gitu kan? Jorok ini. Tidak. Nanti sama-sama kita copot semua topi Sinterklas dari kepala orang Islam di mal-mal, di pasar-pasar. Dan saya akan memulai itu. Ya. Enyahkan pohon Natal itu di lingkungan Islam. Itu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Saling menghargai satu sama. Tempatkan di tempat kamu yang tepat. Enak aja. Takbiran dilarang. Pohon Natal dipasang di balai kota. Lawan. Siap turun. Siap berjuang. Tunggu izin cucu. Izinin apa enggak. Siap-siap aja. Tanya cucu dulu. Boleh enggak cucu. Nenek mau kemana? Iya. Kalian sendal nenek mana? Sendal nenek. Udah sampai tengah jalan, udah sampai tengah. Ah, tunggu. Gigi ketinggalan di rumah. saking semangat juangnya. Yang sedang bergejolak saat ini adalah karena afahukmal jahiliyati yabghun. Kenapa Al-Maidah 51 larangan memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani ini meledak? Karena ada Al-Maidah 50 yang menginginkan hukum jahiliyah di Indonesia. Terus kenapa meledaknya begitu besar? Karena ada yang berkata, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Hukum siapa yang lebih hebat? Hukum siapa yang lebih sempurna dibanding hukum Allah? Ada? Hanya hukum Allah. Begitulah orang-orang yakin di sini. Mana yang paling tinggi? Ayat suci atau ayat konstitusi? Ayat suci lebih tinggi daripada ayat konstitusi. Jalankan konstitusi selama tidak bertentangan dengan ayat suci. Karena ada yang menginginkan jahiliyah di Indonesia, maka bangkitlah. Bangkitlah generasi-generasi yang menginginkan hukum Allah itu, maka terjadi benturan hari ini. Dan ibu-ibu Aisyah, siap-siap. Ini udaranya agak-agak unik. Ibu ingat gak beberapa tahun belakang itu, kira-kira 3 atau 5 tahun kebelakangan, banyak anak-anak jadi banci-banci. Sekarang ini mulai gak berani lagi muncul banci-bancian. Ya. Ibu ingat gak apa yang terjadi generasi indigo kemarin, tiba-tiba kok banyak anak-anak tiba-tiba indigo fenomena itu. Sekarang semua fenomena itu sedang ketutup dengan kekuatan Al-Maidah 51 di Indonesia ini. Dan insya Allah akan lahir generasi-generasi hebat dari rahim anak ibu-ibu. Yang di sini mau melahirkan lagi. Siapkan generasi setelah ini. Pasca 2 Desember ini, insya Allah akan lahir generasi baru. Di Al-Ma'idah 54. Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqawm. Ayyu qawmin? Qawmun yuhibbuhumullah. Fasaya'tillahu biqawmin. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum ini bermula dari Allah dulu yang mencintai mereka. Lalu Allah tanamkan, Allah rasukkan di dalam hati mereka rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini ibu-ibu banyak berdoa juga untuk generasi kita ke depan. Sebab doa-doa ibu-ibulah sekarang yang paling ampuh insya Allah. Sebab kalau diajak demo hujan-hujanan terus 3 kali ya agak-agak beda juga. Kalau sekali oke lah gitu ya. Enggak apa. Luar biasa. Beruntunglah suami-suami orang-orang yang ada di sini ini. Kuat-kuat. Baik-baik kuat-kuat semuanya. Ya. Baik. Apa doa ibu-ibu yang harus banyak dibaca setelah ini? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, rasukkanlah di dalam jiwaku rasa cinta kepadamu, cinta kepada nabimu. Kalau perlu tambah cinta kepada kitab suci-Mu. Cintakanlah aku kepada orang-orang yang mencintai-Mu. Dan cintakan aku kepada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan cinta-Mu pada aku. Jadi setelah 2 Desember ini, yang harus kita lakukan adalah ikat kebersamaan Islam kita. Siap? Siap. Udah gak usah banyak beda-beda deh itu. Ah itu bukan Asia, kenapa? Karena telur ceploknya di sini. Kembangnya itu bukan Asia karena telur ceploknya di sini. Udahlah yang gitu-gitu lupain dulu. Ya. Perbanyak kawan, persempit lawan. Ya beda-beda tipis lah, ada yang brosnya sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Enggak usah ngerasa lebih cantik gitu. Ya. Udah. Justru sekarang Aisyah sebagai organisasi perempuan tertua di antaranya di Indonesia ini, udah berapa umurnya? 100 tahun harusnya lebih mengayomi yang di bawahnya. Memang harus berjiwa besar. Perbanyak kawan. Enggak usah ngeributin hal-hal yang membuat perpecahan dan perbedaan. Ini yang paling penting sekarang ini. Dan Allah sudah kuatkan itu semua. Enggak ada masalah kok di luar salat bilang sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika. Berdiri semua barang gue. Tapi memang untuk sebuah persahabatan, untuk sebuah persaudaraan perlu ada tasamuh, toleransi. Kalau di dalam tubuh umat Islam kita sendiri tidak bisa toleransi, bagaimana kita bisa menjadi rahmatan lil? Bahkan saya bilang, saudara-saudara dari Hindu, saudara-saudara dari Nasrani, saudara-saudara dari Konghucu, kalian bukan musuh kami. Saudara-saudaraku dari Tionghoa, kita adalah sama-sama warga negara Indonesia, punya hak yang sama. Musuh kami adalah pemodal-pemodal politik yang menaruh aktor-aktor politik, yang membayar orang-orang keamanan, yang memecah belah keberagaman agama kita, yang memecah belah persaudaraan kita. Siap lawan mereka? Akhirnya gereja-gereja di Jawa Tengah, di Jawa Timur bikin acara terima kasih dan bangga pada aksi damai 212. Bahkan sejak 4/11. Bahkan viara-viara apa di Bali itu, apa namanya, tempat ibadahnya, Pura. Pedanda-pedanda di pura itu pun mengucapkan terima kasih karena sikap umat Islam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Dan di sini peran strategis Aisyah ke depan. Tapi yang paling membanggakan, Aisyah lah yang paling kompak mendukung dan bersama aspirasi umat. Saya enggak bisa bicarain yang lain. Karena setelah saya amati, yang paling kompak, yang gak ada pelintat-pelintutnya, gak ada ragu-ragunya, maju tak gentar membela yang benar, itu ibu gua Aisyah. Karena pemimpin-pemimpinnya masih muda-muda semua. Diam-diam sebetulnya, hari ini saya mau ceritakan. Sejak saya masih kuliah di Madinah, saya sebetulnya sudah ngefans dengan Ibu Nurdianti Akmal. Dulu pernah deket-deket tapi gak kenal. Kan berharap jadi mantu sebetulnya dulu. Udah ada kedeketin dulu di Madinah gitu kan, kali-kali aja disuruh, kali enggak disuruh-suruh. Waktu bimbing haji dulu itu. Iya. Tapi ya sudahlah, takdir memang begini. Udah lama kan ibu ya bolak-balik bimbing kan dulu. Oh dulu apalagi masih cakep-cakepnya gitu kan dulu sudah gagal. Memang bodinya nggak tinggi-tinggi banget, tapi langkahnya itu loh. Kalau sudah nyuruh anak buahnya, dan sampai sekarang luar biasa semangatnya. Dia duluan udah siap, Ustadz saya udah di samping panggung. Wah, tuh gimana ini? Bib, nggak ada perempuan lagi di atas. Harusnya ada perwakilan perempuan saat itu. Dan memang salah satunya adalah Aisyah yang paling mantap. Allahu Akbar. Dan tentu ibu-ibu semua yang berada di sini. Ibu-ibu sekalian, langkah strategis Aisyah sebagai sebuah lembaga sangat didengar. Baik di lingkungan legislatif, maupun di lingkungan eksekutif, maupun di tengah masyarakat Islam Indonesia. Segera mainkan peran, bukan cuma di tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Ini saatnya. Saya bilang, jangan terlambat. Mereka-mereka yang ragu-ragu bersama umat, ketarik, kesedot dengan energinya orang-orang Pasundan, energinya Siliwangi, orang-orang Sunda saat itu. Ketarik semua. Mana orang Sunda? Ayo takbir. Longmatnya orang Sunda ini persis seperti zaman komunisme dulu, ketika pasukan Siliwangi long march dari Surabaya ke Bandung. Kalau cuma Ciamis Jakarta, dekat bagi orang Sunda itu. Ciamis Jakarta itu dekat bagi orang Sunda. Karena mereka pernah jalan kaki dari mana? Surabaya ke Bandung. Itu untungnya jadi orang Sunda itu. Ya, selain makanan yang seger-seger, murah. Tinggal dilepas di kebun aja. Baik, ibu-ibu sekalian, mainkan peran ini. Sekarang dunia sedang mendengar. Ini saatnya. Dunia sedang mendengar dan melihat ibu-ibu. Dan organisasi perempuan dengan usia 100 tahun ini, cepat rapatkan barisan. Dan semua yang ada di belakang barisan Aisyah, jangan nunggu. Ya. Keluarkan emasmu, keluarkan perhiasanmu, gak dibawa mati. Allah pasti ganti. Ganti dengan yang lebih baik. Minimal ibu-ibu sudah dibebaskan dari penghambaan terhadap perhiasan dunia, sehingga dicintakan kepada perhiasan akhirat. Ibu-ibu akan dipisahkan penghambaan terhadap materi, sehingga tauhid ibu-ibu lebih kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Ummu Sulaim. Kalau kau menerima Islam sebagai agamamu, dan kamu setia menjadi pengikut Muhammad, aku tidak akan pernah minta apa-apa lagi darimu setelah ini. Tapi apa kekurangan? Tidak. Allah bagi dia banyak hal dalam kehidupannya. Nah, ibu-ibu sekalian, generasi dengan tiga kriteria di 5-5-4 harus menjadi target ibu-ibu semua. Satu, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Dua, yujahiduna fi sabilillah. Tiga, wala yakhafuna lawmata la'im. Orang yang punya tiga kriteria ini, dzalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yang pertama, kaum ini ciri-cirinya adalah azillatin 'alal mu'minin. Di hadapan mukmin dia menghinakan diri, berlaku lemah lembut, tapi tegas. Bahkan saat tertentu keras terhadap orang kafir. Harus ada yang kayak begitu. Jangan toleransi. Akhirnya 12. Bhinneka Tunggal Ika itu kalau sudah ke kafir-kafiran gitu nanti jadi. Ini gak benar. Akan ditinggalkan umat yang begitu. Saya mengingatkan semua kepada pengurus Aisyah. Ini ada revolusi sosial ilahiyah baru. Akan ada pemimpin-pemimpin fosil. Ini gak bisa dihindari. Ibu-ibu akan lihat Mereka-mereka yang tadinya pemimpin-pemimpin tetapi tidak punya integritas keumatan. Lebih ke kafir-kafiran dengan pemikirannya, ketinggalan. Dan itu sudah terbukti sekarang. Fatwa dia tidak didengarkan oleh umat, bahkan digilas oleh umat. Ditinggalkan. Aisyah sekarang sudah pada posisi yang tepat. Mungkin bahasa kerasnya, sudah di jalan yang benar. Bangkit. Yang kedua, di generasi kita setelah ini, kader-kader kita di bawah Aisyah, generasi yang yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau mendidik anak-anak berjihad, itu artinya ibu-ibu sedang mendidik anak-anak kita jadi orang kaya. Karena berjihad itu enggak ada rugi-ruginya. Berjihad itu, kalau orang berjihad, enggak terjadi benturan, dapat al-anfal. Minimal dapat 20% aset perjuangan. Itu bahasa dunianya. Kalau terjadi benturan, gedebak-gedebuk, menang, dapat al-ghanimah. Sehingga Indonesia begini luas. Dulu itu enggak banyak, mungkin enggak ada profesor, enggak ada jenderal pada saat itu. Kok bisa ya para pahlawan kita itu mewarisi Indonesia yang begini luas, sementara kita beli tanah di Kebayoran baru 1 meter aja, anak-anak kita sudah kuliah, kenapa jadi sisa kayak begini? Karena tidak dididik mental jihad, sehingga mental anak kita mental nunggu warisan. Orang berjihad di jalan Allah itu kalaupun mati, anak ibu meninggal dunia di jalan jihad, anak ibu punya 70 tiket masuk surga. Yang pertama kali dipanggil tentu gurunya dulu. Gurunya atau maknya? Dikasih tiket surga. Ya maknya lah. Bangga. Dan yang ketiga, ini juga penting. Karakter yang harus ditanamkan di sekarang ini, dan ini musimnya di setiap training-training kita nanti, kaderisasi kita nanti, adalah atau seminar-seminar adalah lahirkan generasi wala yakhafuna laumata laim. Mereka adalah kaum yang tidak takut dicela oleh para pencela, tidak takut dihina oleh para penghina, tidak takut dibuli oleh para pembuli. Enggak penting. Wala yakhafuna laumata laim. Dibutuhkan generasi yang tidak takut dicela oleh para pencela. Saya enggak pernah layanin tuduhan Kapolri, tuduhan bahwa kita mau makan, enggak perlu. Padahal itu TV, karena wartawan gak pernah ada yang bisa menghubungi saya, akhirnya direksinya yang telepon, gak datang. Makanya ibu-ibu lihat di acara ILC, gak ada pengurus yang datang. Ditelepon Habib Rizik, Habib Rizik bilang, kalau saya diizinkan Ustaz Bakhtiar, saya datang ke ILC, kalau enggak datang. Sebenarnya gak usah datang, gak penting. Kenapa? Kita udah eksis. Gak perlu cari-cari panggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita, roh kita, segala dimensi masuk kemanusiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qawiyyal hajat. Allahumma rabbana dhalanna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbana, أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا, نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasarad-din wa khdul man khazalal muslimin. Rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.